kula terus nama. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iku banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Maksudnya pemalu yang positif, tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawadhu'i lan banget tawadhu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi, karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kok swalo ya ora kena dijahit ojo kangkang. Swalo dijahit ora rafia. Aduh. Ah seribet. Iku ora sufi, iku fakir jeneng apa? Wah nak pedot ya buak dol-dolane. Wah pokoke nak sing pedot ya buak to ajuae rafiane. Wong ora ngara darani ki zuhud, zuhud. Tetep darani fakir rugi-rugi napa? Buak e, wah anggar buak. Yaksifu jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi. Mergo saking napa kulit. Jadi mboten kados sandal swalu. Wayar kau ya kerso jahit sopo Nabi tau bau yang pakaian Nabi. Jadi kadang Nabi ini nak pakaian suwe gitu jahit. Nanti kalau nganti saat ini tetap didom di benang. Buah piro kadare tetap kita niru Nabi. Buah piro kadare tentu kita tidak seideal zaman Nabi tapi wiling-ilingan tahu jahit lambi ini dewi. Faham ya? Wiling-ilingan. Wayah libu lan kerso ngepoh sopo Nabi syatau yang wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak ngambil sendiri maksudnya. Wasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalam khidmati keluarga Nabi bi siratin kelan perjalanan syariate kan manfaat. Manfaat ning wong liya jenis syariah lan asyroyah manane sing napa sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya Nabi itu bagus. Ya artinya kalau beliau ya kadang masak, kadang nyuci seperti umumnya orang. Jadi enggak sombong sama sekali meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin nggih sering masak piyambak, sering. Sesuai gue iling-ilingan. Kalau nganti saat ini kayak sering kayak kopi piyambak, gue iling-ilingan orang main perintah. Jadi beberapa kita di kuyai ngongkon, paham? Ngongkonan itu tradisi ini Fir'aun, orang tradisi ini Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang lakon ide, ya wah. Kadang-kadang yang lakon ide. Yes, biasa. Paling tidak roh lah, roh problemnya enggak segampang. Mana zaman di sini kayak kopi wangel tenan. Yuko no geni mutah mati itu sebebel nganti rayane elek kabeh. Saya kira kan karek metek wah. Nanti saya ribet kan, tamunya dikontrol oleh mulai, monggo-monggo. Sehingga itu nyugono, geni rabu-rabu, nganti saat jam rung, umum. Sampai tamunya pamit, cara di sini mereka. Perjuangan ngunain apa? Geni. Ribet namun di sini. Wayu khibulan seneng sopun Nabi al-Fukara yang pura-pura fikir. Cara Nabi cek sugeng saya ini, saya senengnya pol. Mereka apa? Fikir. Lani kafa bika fakhron kowe kudu bangga mek fakir. Engko satu status yang disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara. Oh Nabi seneng rong fakir-fakir seneng. Wal masakin Nabi rong miskin wis seneng. Wajli sumaku lan kersa lugo sapa Nabi mau mesertani fuqara. Maksudnya fuqara sing ora rokok. Wah, ana ono rokokan ya mlayu Nabi. Apa meneh ta wekek wis rokoke wis masyhur iku ada dua Habib Yaman debat. Podho habibe podho waline debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojol-gojol kan, ini tenan kira rasa tersinggung biasa ya. Kopi itu ya ada zaman Nabi, gak ada riwayat Nabi tahu ngopi jenenge Al-Bun, orang Yaman dari Al-Bunniyah apa? Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diubi kangkang jenenge Al-Kohwa Al-Bunniyah benar kita ngopi di Arab, ini apa? Al-Bunniyah jadi itu rokok, lalu podo, kopi ya ada sunnah Nabi, rokok ya ada sunnah Nabi berhubung Habibnya podo wali, ini bisa ngenai. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi? Tantang-tantang wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora wis ning ngopi, ora kersa ora wis ning rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok isi sitok ngopi, Kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Nah, itu cerita dua Habib sing sitok rokok. Ngopi, barang bata-bataan bodoh-bodoh rano zaman Nabi. Pemenang WA nanti tambah rano. Saya kiri yo rogi yo ngopok, yo WA ada, yo raklabina. Nah, ini semalam Nabi rakerso, guys. Nabi rakerso, rawuh rakerso. Coro gula ya satu rawuh sakit Nabi, nama sakit. Tidak kau aduan umatku. Islam lagi ngono, ben gua, nama Islam lagi ngono. Ini sana lagi ngono, kok kapan-kapan nak gak ngono. Mesti nak seloro meh mati ya sudah gak ngono. Aduh anteng dewe apa? Anteng dewe. Ayo. Wa yusayi'u lan gelem lan kersa. Kersa napa ngetutna sapa nabi jana isi umpira-pira jana isi fukara. Walah kira lan ora tau nyepelana sapa nabi fakirane wong kire atko akang ngobong. Mane atko iku maknane sing napa sing rupekno ku ing fakir apa al-fakru kefakiran wa aswah. Lan ngobong apa kefakiran ing wong. Dadi fakir iku menyengat. Wong Arab nak darani fakiru aswa kal fakru. Kowe udobong mbek fakir. Ayo cah ganteng kok kaya apa? Kenek fakir tuntas gak? Oh tuntas gak. Wong ayo kaya apa? Wamen ribet ning suwawah ngene-ngene oh tuntas Kang tetep wis tetep aswah kebakar ra ini awake kebakar ngene koyo kangkang ireng anggape dhisik ra ireng ngono iku termasuk atqaul faqru wa aswah ya mulane kangkang dhisik asline ganteng cuma terus dadi atqaul faqru wa aswah aswah maknane kebakar ya sawiya yaswa ini maknane apa bakar terus ikut wazan afala aswa yuswi maknane bakar yo bakar tenan Kang fakir bakar tenan. Aja jajal wong paling ganteng sak dunyo. Terus kon angon sapi, angon wedhus, macul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah guys, elek fakir wah tambah. Tambah wis tambah elek yo. Lah iku isle wong Arab nak dari napa? Terbakar oleh kefakiran, oh. Terbakar oleh kefakiran. Terus terjemahan bebas ya tersengat. Ora timo tersengat tuh terbakar. Nane akhire tuwa dini napa? Tuwa dini. Sangen fakir raine suwireng rambuté wabang. Terus wus nak cara bangun basano lha yo cung-cung koyo ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik bangun bapakmu nak ngandani santri ning ngono apa bapakmu iku ning omahe iku macul nganti gegere koyo akik kowe ning pondok sak enakmu iku termasuk atqaul faqru haswa wa balula nampa sapa nabi al-maqtidur ta ing alasan ana wong di alasan usale ra iso ngaji alasane ngene ra iso dibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang suci bimak lan perkara yakrahu kang ora seneng sapa ahad nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi cara nabi ketemu kowe ora ngarah darani kelek kula elek napa ganteng nabi yo jari ibumu ganteng maksudnya ora tau terus ora elek ora ngarah nabi ngendikane tetep kula goblok napa pinter nabi yo ana pintere pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan muni goblok menyakitkan. Yo yo nak pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Ya sono pinter. Wa emsilan kersa mlaku sapa nabi mal almartani semertane rondo. Dadi nabi ora sok suci kalau ada orang susah-susah rondo-rondo ya biasa muamalah bi armalah. Mane fekeh be tare iku beda ya tentu kita pakai apa istaftikol bak napa istaftikol rondo yang mana terus ukuran kita seneng seneng nafsu apa seneng sake iku takokno atimu dhewe ta jelas nabi wa yamsi ma'al armala wa dzabil ubudiyati lan wong di sifat kebudakan kadang nabi nggih dolan teng wong-wong sing statusnya budak walaya habulan ora wedi sapa nabi al muluka ing pira-pira raja nabi kalau ketemu raja dia terus takut tuh ndak beliau ya proporsional yo ora ketok takut tapi ora ngelecehkan ya tidak ngelecehkan. Faham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan, ya tidak juga apa? Tidak takut, tapi ya tidak melecehkan. Wa yardha bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah Ta'ala. Wa yardha lan ridha sapa nabi li ridhahu krono ridhani Allah. Maksudnya, nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar. Jadi wa yardha bulillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah, seneng banget. Piye-piye. Iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya nabi ngerti wong subuh kondok saenake dhewe ya duka. Wae hasil dukane nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dinapa wa yakhdhu lillahi taala wa yardha lirido. Wayam silan lumaku sapa nabi tindakan sapa nabi khulfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabate nabi. Wae qulu lan dawuh sapa nabi khallu dhuhri. Ngembarno sira dhuhri ing sisi ngguri ingsun. Mergo lil malaikati krana arai malaikat aruhaniyati kang bungsu ruhaniyah, bungsu roh. Maksudnya dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang. Seorang lagi dulu itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya, nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya nabi ada, di belakang nabi ada, utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir geger Nabi dipanah orang. Terus wis-wis Nabi ngendikan khallu dzuhri, wis cung gegerku mbarno wae ora usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku basa Arab apa? Khallu dzuhri lil malaikatir ruhaniyah. Dadi kira perlu mlaku ning guriku Mergo sisi guri wis dijogo malah eka di sini apa wayam si khulfa ashabi, Nabi berjalan di belakang sahabat, berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Lah dulu itu enggak, Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak popo guri, wong aku dijogo pangeran. Di sini apa wayam si khulfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikati ruhaniya. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan, "Wis gak aku sing pol nguri, Cung. Wong aku wis dijogo malah ikat." Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khulfa ashabi, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir ruhaniyah, karena dijaga para malaikat. Wayar kabulan kerso numpak sapa Nabi al-Bairo ing unta, kadang yen Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nilih bakhla. Bakhla iki kuwi ana nabi gedoh-gedoh. Kak persilangan antara kuda dan apa? Khimar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuke cilik ngono yo pancen enak tumpakane bigol, mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasanya nek wong Arab ku dienggo ngarit. Sama nek delok film Umar itu kan ono bigol yo apa? Yo ora dhuwur. Nek jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat gue perjalanan jauh. Nah, pokoknya bikol itu ya orang terlalu dhuwur, ya orang terlalu ndek. Sedengan. Karena tak, kemudian itu kono tak tukono kang. Meloka melaku. Numpak bikol. Gue tak obat no. Tapi tak tukono. Ngusurai rana itu aneh-aneh. Saya itu ya ada usumono. Usumono saya itu. Ya kan saya itu ada gerakan numpak kuda jari sunnah. Rasul. Yang usah menganggut tank, menganggut kuda aneh-aneh. Saya lagi perang musuhnya nganggu brand kayak nganggu panah, Nabi disik nganggu panah, panah. Yo kabeh itu di elmoni, Nabi nganggu panah. Iku maknane ibaratun an alatil harbi, ya, tidak panah sebagai panah. Lain panah buat musuhi tembak yo nyoro. Maksudnya saya ulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai bihol. Iku ibaratun anil markab, apa? Pokoknya itu tunggangan. Nak Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank yo tank, era zaman nganggo tembak yo tembak. Ojo kok musuh nganggo tembak kowe tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kowe tetep nganggo kuda. Kudane watuk pisan. Kan ribet. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak bedheki. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza tar. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nak nuruti sunah Rasul wong jelas Qur'ane wal khayla wal bihola wal hamira litarkabu. Lah nak nuruti tek yo kowe numpak iku yo khimar utawa bihol. Paham nggih? Terus dawuhe pangeran litas tau ala dhuhurihi kowe nak numpak kewan mau litas tau ala dhuhuri tsumma tazkuru ni'mata rabbikum min tastawaitum ahli wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nak dhuhuri ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ta ora? Ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendha. Ya tapi ya geblek ngene iku apa? Geblek. Dadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti markab. Cerita faros berarti markab. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Kaya Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi dhisik zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina. Ora kok mentang-mentang nut Nabi terus wong fakir kok sedekah kurma ya ben lara untune to. Mbah, Nabi rene nak sedekah nggih kurma jenengan kok kurma ya malah lara untune lho dul. Paham apa? Ya sing repot nak dhuwit Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah mbek rial mbek rupiah ra sunah wong dinare ora ono. Nggih kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada? Enggak ada dinar. Ya ribet kan. Lah sesuk napa terus nang ngene. Nabi nak salat Masjid Nabawi. Berhubung Indonesia ora ana Masjid Nabawi ya ora sunat salat, sarap. Malah sarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih. Nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Ya mau misalnya Nabi ku mbangir ganteng, mergo raine pas, kira usah kepen mbangi. Raine ini bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuaikno, napa? Nyesuaikno. Ya biasa wae ora usah. Kabeh proporsional apa? Proporsional.